Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mustalah yang sebelumnya yaitu muttafiqun muftariq al-muttafiq wal-muftariq. Baik, jadi ingat penjelasan Syekh tidak seperti apa yang tampak dari ucapan Al-Baiquni ya, yang seakan dijadikan dua macam yang merupakan lawannya ya. Karena Al-Baiquni mengatakan wadiddu muttafiqun lafzul khatab muttafiq wadiddu, nah ini lawannya ya. Syekh mengatakan umma fil haqiqah kisun wahid, ini satu macam, jadi ini satu paket muttafiq muftariq, yakni muttafiq fil ism nama sama, muftariq fi fi syakhs fil ain fi dzat beda orang ya. Naam. Dan di situ dalam syarah kita baca contoh misalkan hadatsani Abbas, salah satu syuyukh al-hafidh Abbas ini thiqah, kemudian di kali yang lain mengatakan hadatsani Abbas juga syuyukhnya tapi tidak thiqah. Nah, maka sini dikatakan thumma ya'ti hadzal haditsu wa la nadri ayyul abbasaini huwa. Ya. Wala nadri ayyul abbasaini huwa. Ayyul abbasaini atau ayyul abbasaini? Ya, lebih tepat ayyul abbasaini huwa. Ya. La nadri ayyul abbasaini huwa. Nah. Dan kita tidak tahu Abbas yang mana di antara keduanya itu yang thiqah ya, atau yang tidak thiqah. Maka berarti kan hadith kita ragu mengenai kesahihannya sampai kita bisa memastikan salah satunya, kan begitu. Nah, makanya di sini dijelaskan mengilmui perkara ini amrun daruri. Tamam. Ini pembahasan yang penting ya. Daruri ini mesti diketahui untuk bisa membedakan. Kalau dua-duanya thiqah, tidak masalah. Nah, baik. Kelanjutannya masih mirip dengan ini. Pembahasannya masih mirip dengan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Baiquni rahimahullah, mu'talifun muttafiqul khatti faqad wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Mu'talif ya, mu'talif nah, mu'talif itu adalah muttafiqul khatti, muttafiqul khatti yaitu sama khat, sama tulisan faqat, sama tulisan saja. Wadidduhu lawannya mukhtalifun, yang berbeda ya. Fakhshal ghalat, maka jadi kata khasya, yakhsha, takhsha, fakhsha fil amr, fakhshal ghalat bukan al-ghalat ya, al-ghalat, al-ghalat bi fathil lam, fakhshal ghalat يعني فخش الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. Maka ya, khawatirlah salah. Nah, jangan sampai salah gitu maksudnya. Ada mu'talif, ada mukhtalif. Nah, man yaqra. Nanti akan jelas maksud mustalah ini. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadza ibn Uthaymin. قال ابن تيمين رحمه الله تعالى هذا هو القسم التاسع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم wa huwa al-mu'talif wa al-mukhtalif. Nah, yang keberapa ini? Yang ke-29. Ya, yaitu al-mu'talif wa al-mukhtalif. Tayyib. Tara. Wa al-mu'talif wa al-mukhtalif huwa alladhi ittafaqa khattan walakinahu ikhtalafa lafdan. مثل عباس وعياس مثل عباس وعياس وخياط وحباط وما أشبه ذلك يعني أن اللفظ في تركيب الكلمات واحد ولكن تختلف في النطق فهذا يسمى مختلفا مختلفا أيوة المختلف المختلف مختلف سامع ini satu paket ya seperti halnya المتفق وال مفترق ini juga al-mu'talif wal-mukhtalif yani alladhi ittafaqa khattan sama ya dalam hal tulisan namanya sama ya walakinnahu ikhtalafa lafdhan tetapi lafadznya beda pelafadannya pengucapannya beda dalam hal penulisan tulisannya sama tapi pengucapannya ketika dilafadzkan diucapkan beda bunyinya. Misal contoh Abbas Ayas lihat sama kan? Andaikan tidak ada titik ya satu di bawah alba itu dan dua titik di bawah alia kemudian tidak ada tiga titik di atas apa itu sini itu ya sama persis sudah. Nah. Hah? Baik. Jadi memang tulisan kelihatan sama ya. Seragam gitu, sama. Muttafiq. Tapi ketika diucapkan, dilafadzkan beda bunyinya. Beda lafadznya. Abbas, Ayyas, Khayyab, Habbab. Kan gitu. Dan yang semisal dengan ini. Ya, ini anna lafza fi tarkibil kalimati wahidun. Yani lafaz itu pada tarkib, pada susunan struktur katanya sama. Lihat tuh, ain. Kemudian ada lekukan. Hanya saja yang ini titiknya satu, yang itu titiknya dua. Kemudian lihat nabirahnya lekukan sim. Hanya saja yang ini ada tiga titik di atas yang berbeda. Kan begitu, begitu yang satunya. Itu, tarkib struktur katanya sama. Lakin takhtalifu fin nutqi. Lakin takhtalifu fin nutqi. Tetapi berbeda pada penyebutan pengucapan falafadan fadil sama ini disebut mu'talifan mukhtalifan yakni mu'talif khattan mukhtalif lafzan sayyid wa sumiya mu'talifan li itlafihi khattan li itlafihi itlaf itu menghancurkan nah kalau itlaf atlaf yutlif itlaf artinya apa merusak لإتلافه تمام لإتلافه خطا وسمي مختلفا لاختلافه نطقا أيوة وهو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا وذاتا نعم فالأشخاص متعددون نعم حسبك Jadi disebut mu'talif. Naam. Wa summiya mu'talifan. Li'tilafihi khattan. Ya. Karena kesamaannya dalam hal khot. Sebentar. Nah, perhatikan ya. Mu'talif, ini kita kembali katanya. Mu'talif, mu'talif itu wazannya, hah? Muftail. Wazannya apa? Muftail. Mukhtalif, ikhtalafa yakhtalifu mukhtalif, wazannya mukhtalif juga wazannya muftail, sama kan? Jadi ikhtalafa, i'talafa, i'talafa, iya, i'talafa mu'talif, ikhtalafa mukhtalif. Nah, biar tidak keliru. Nah, wal mu'talif wal mukhtalif. Nah, di sini kan Syekh mengatakan wasumya mu'talifan li'tilafihi, kan begitu berarti. Yakni ini sepertinya hamzanya hamzah wasal apa hamzah qat'i? Hah? Mestinya hamzah wasal kan? Nah. Seperti ikhtilafi itu kan hamzah wasal ya. Tuh, ikhtilafi. Bukan tidak dimunculkan hamzah di bawah ini. Muncul inilah yang menjadikan ranju ini sampai bisa dibaca li'itlafihi kan begitu ya. Ini bisa dibaca di itlafi kalau begini kan? Nah. Ha? Atau li tilafihi atau ini adalah hamzahnya yang kedua li tilafihi. Nah. Li tilafihi. Jadi bacanya apa? Li tilafihi. Jadi ingat katanya adalah i'talafa ya salifu mu'talifun. Jadi masdarnya apa? I'tilaf. Iya. Ketemu sekarang ya. I'tilaf. Jadi li'tilafihi. Li'tilafihi. Jadi sudah benar begini. Summiya mu'talifan li'tilafihi khattan. Nah, jadi hamzah ini hamzah yang kedua setelah hamzah wasal itu li'tilafihi khattan. Karena ya khatnya tampak strukturnya sama wasumya mukhtalifan nikhtilafihi mutqan dan dinamakan mukhtalif karena perbedaannya secara nutq pengucapan. Nah, wahu aidan fi nafsil waqti dan dia juga di waktu yang sama mukhtalifun itu berbeda nikhtilafihi ainan wa dzatan karena perbedaan orangnya. Ini memang orangnya beda, dua orang ini, satu Abbas, satu Ayyash. Ya, pelafatan bunyi namanya juga beda. Tapi kalau kita lihat tulisannya, strukturnya, ya, rangkaiannya sama. Nah, fal ashkhasu muta'addiduna fil muttafaq wal muttafaq iqra. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ولكن الكلام على الأسماء إن كانت مختلفة فسميه مؤتلفا مختلفا وإن كانت متفقة فسميه متفقا مفترقا وهذا اصطلاح واصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون عليه لأنه يقال La mushahata fil istilah. Baik, fal ashkhasu mutaaddiduna fil muttafiqi wal muftariqi. Ya. Orang-orangnya itu berbilang ya, sekian orang yang masuk terbilang dalam kategori al-muttafiq wal-muftariq juga al-mu'talif dan al-mukhtalif. Naam. Walakinil kalamu bisa juga walakinil kalama ala al-asma'i, akan tetapi pembicaraan. Apabila tertuju pada nama-nama, fokus pembahasan ke nama, tertuju ke nama. Lihat, in kanat mukhtalifatan, apabila ya nama itu berbeda, dua nama berbeda. Nama itu memang berbeda, bukan sama. Nama itu berbeda, artinya lafadznya ketika disebut diucapkan beda. Abbas, Ayyash, beda kan? Itu maksudnya in kanat mukhtalifatan. Fasammihi, maka namakan, istilahkan mukhtalifan. Mukhtalifan, yakni mukhtalifan min haitsu al-khat, dari sisi tulisan saja terlihat sama, ya. Tetapi sebenarnya berbeda nama itu ketika disebut beda, dan orangnya tentunya beda kan begitu. Jadi walakin al-karamat al-asma in kanat mukhtalifatan, yani in kanat al-asma'u mukhtalifatan fasammihi mu'talifan mukhtalifan, wa in kanat muttafiqatan, yani wa in kanat al-asma'u muttafiqatan, apabila nama-nama itu sama, namanya memang sama, sama-sama Abbas, satu Abbas yang satunya juga Abbas, sama kan bunyinya, sama lafadznya, sama tulisannya persis, sama nutupnya juga sama, memang namanya sama persis, tetapi orangnya beda. Itu yang telah kita pelajari sebelumnya. Fasammihi muttafiqan muftariqan. Bisa dipahami sekarang? Jadi kita sekarang telah mempelajari dua istilah yang ada kemiripan. Jika nama sama persis, tulisan dan bunyinya sama, tapi orangnya beda, disebut muftariq, muttafiq, muftariq. Apabila tulisan dari segi struktur ya, susunannya sama, terlihat sama, tapi bunyinya beda, berarti nama memang beda kan, hanya tulisannya yang mirip. Orangnya tentunya beda karena nama beda. Ini disebut apa? Mu'talif, mukhtalif. Tamam? Ini maksud Syekh yang ingin dijelaskan oleh beliau ini. Naam. Makanya beliau mengatakan in kanat mukhtalifatan fasammi mu'talifan mukhtalifan, wa in kanat muttafiqatan fasammi muttafiqan muftariqan. Nah, ini istilah kata beliau. Dan istilah muhaddithin amrun la yunaza'un alaih, adalah perkara yang tidak boleh diperkarakan, jangan diperkarakan, ya, jangan dikasuskan. Oh, kenapa begini istilahnya? Ya saya enggak cocok. Oh, enggak bisa begitu. Itu istilahnya mereka. Anda mau ikut belajar mustalah dari ahli hadis, ya pelajari istilah mereka, ikuti. Nah, li'annahu yuqal la musahhata fil istilah. Karena ya, satu hal yang dikenal, dikatakan ya, bahwa tidak boleh mempersempit dalam hal istilah. Nah, sayur tidak dibenarkan mempersempit dalam hal istilahnya. Ada kelonggaran dalam istilah. Masing-masing kaum punya istilah. Yang penting difahami maksudnya. Sama, ya. Di sini kaumnya dimaksud ahli hadis, ahli mustalah hadis. Mereka yang mengistilahkan seperti itu. Yang penting, ya, fahami saja maksud mereka. Ah, idama, idan. Ma hiya al-fa'idah? Idzan ma hiya al-fa'idah min ma'rifati hadzal qism min aqsam al-hadits? Baik, jika demikian apa faedahnya mengenal jenis ini dari jenis hadis? Naam, jawabannya naqul. Naqul al-fa'idatu li'alla yastabiha al-ashkhasu. Baik. Kami katakan faedahnya agar ya, orang-orang yang terkait dengan nama-nama itu tidak tersamarkan, tidak bercampur baur. Bisa dibedakan satu dan yang lainnya ketika ditemukan dalam sanad hadis. Ha. Fara. Famatalan idza kana 'indana asratu rijalin kulluhum yusammuna bi Abbasin fala budda na'rifa man huwa Abbasun li'annahu qad yakunu ahaduhum dha'ifan imma lisu'i hibbihi wa imma linafsin fi 'adalatihi wa imma lighairi dhalika. Contoh, apabila ada 10 rijal, 10 rawinya, semuanya bernama Abbas, namanya sama Abbas, maka kita harus tahu ya siapa Abbas tersebut yang dimaksud pada sanad itu. Hah? Karena boleh jadi salah satu dari 10 Abbas itu dhaif. Boleh jadi daifnya di suri hifdihi karena hafalannya jelek. Boleh jadi karena linaksin fi adalati, karena ada kekurangan pada adalahnya, ada kefasikan padanya. Misalkan wa imma li ghairihi, dan boleh jadi selain dari itu faktornya. Faktor kelemahannya. Nah, falabudda. Falabudda na'rifa min Abbasin hadha. Man Abbasun hadha. Man Abbasun hadha. Lajid an na'rifa hal huwa maqbulur riwayati aw ghairu maqbulir riwayati. Wa hadha al-babu qad alafa fihi katsirun min al-ulama'i wa takallamu fihi wa ala ra'sihim Al-Hafiz ibn Hajar rahimallah. Baik. Falabudda na'rifa man Abbasun hadha. Kita harus tahu siapa Abbas ini. Yang di sini. Agar kita tahu apakah dia makbulur riwayah, diterima riwayatnya, atau sebaliknya gair makbulur riwayah, ditolak riwayatnya. Nah, bab ini kata Syekh, banyak dari ulama qad alafa fi kathir minhum. Banyak dari ulama telah ya mentaklif, yakni mengarang tentang ini, wa takallamu fi, dan berbicara menjelaskan tentang perkara ini. Nah, wa ala ra'sim al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, ya, pimpinan mereka yang teratas ya dalam masalah ini yang menjelaskan masalahnya adalah Al-Hafiz ibn Hajar. Nah, fa idza qala qailun bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hadza, fa naqulu amal mu'talif wal mukhtalifu fatamyizuhu yasirun li'annahu mukhtalifun fi nutqi wa la yakunu fi istibahi fi al-waqi'i illa idza wala yakunu fihi istibahun wala yakunu fihi istibahun fil waqi' illa idza salakna tariqal mutaqaddimina fi adamil i'jami. Tayyib. Apabila dia mengatakan ya bi ayyi tariqin, dengan metode apa numayyizu hadza min hadza, dengan metode apa kita membedakan ini dari yang itu, satu dengan yang lainnya, maksudnya bagaimana, apa metodenya? Saya menjelaskan ya, fa naqul ammal mu'talif wal mukhtalif, adapun al mu'talif wal mukhtalif fatamyizuhu yasir, membedakannya, memilahnya gampang, kata Syekh. Kenapa? Li'annahu mukhtalifun fi an-nutq, karena memang beda pengucapan, bunyi lafaz beda. Jadi memang lain nama. Wa la yakunu fi ishtibahun fil waqi'i, dan fil waqi' sebenarnya faktanya ya, itu tidak ada ishtibah, tidak ada kesamaran sebenarnya, karena nama memang beda. Illa kecuali idza salakna tariqal mutaqaddimin fi 'adamil i'jam. Kecuali apabila kita menempuh metode orang-orang terdahulu dalam menulis, ya, tidak memberi titik, tidak memberi titik. Jadi tidak pakai titik mereka kalau menulis, makanya cepat tulisannya. Wal i'jamu, yaitu wal i'jam, penjelasan. Wal i'jamu huwa adamu tanqitil hurufi. I'jam artinya tidak memberi titik pada huruf-huruf, tidak pakai titik. Jadi ba, ya, shin, sin, ya, kelihatan sama saja semua, seragam. Tayyib, famasalan. Famasalan indal mutaqaddimina kanat kalimat Abbasin. Kanat kalimat tu? Kanat kalimat Abbasin wa Ayyashin wahidatun. Kanat kalimat Abbas wa Ayyashin wa wahidatan. Lianna kanat la tushakkalu wala tamkit wala tunak wala tunakkatu. Amma indal mutakhirina fa innal baba yakillu fihi istibahu liannahum yu'jimuna al-kalimati. Ayyib. Contoh di kalangan mutaqaddimin, kata Abbas dan Ayyash itu satu. Coba antum tulis pakai tariq mutaqaddimin, jangan pakai titik. Tuhan dan tulis. Jangan juga diberi syakel, jangan diberi harokat, tulis aja ain, terus lekukan alif, sin. Ini juga gitu, ayas. Tanpa titik, tanpa syakel. Kita lihat sama enggak? Hah? Khot sama kan? Nah, itu maksudnya. Nah, karena kata itu tidak disyakel, tidak ditaskir, tidak diberi harokat, tidak ada tasdid, tidak ada harokat. Hah? Dan latunakot tidak ditangkit, tidak ada titik. Jadi memang kelihatan satu, sama. Ketika disebutkan baru berbeda. Ah, gitu. Adapun di kalangan mutakhirin, maka bab ini yakin lufil istibahu sedikit kesamarannya. Kenapa? Li'annahum yu'jimuna al-kalimat, karena kalangan mutakhirin mereka sudah memberi titik pada kata-kata itu untuk bedakan ba dengan ya, sin dengan sin, dan seterusnya. Ya, sod dengan dot, po dengan lo, dan seterusnya. Hah? Amal muttafiq wal muftariq. Kita selesaikan saja ni. Amal muttafiq wal muftariq fahuwa sa'bun hatta fi zaman al mutakhirina, lianna ta'yin al murada tahtaju ila ta'yin al muradi mudhafun ilayh. Ta'yin al muradi tahtaju ila bahthin daqiqin fi ma'rifati asy-syakhsi bi'ainihi wa wasfihi tamaman. Baik, adapun al muttafiq dan al muftariq maka sulit. Hatta fi zaman mutakhirin, meskipun di zaman mutakhirin, di zaman sekarang. Kenapa? Karena lianna ta'yin al-muradi tahtaju ila bahthin daqiqin. Karena penentuan orang yang dimaksud dengan nama itu, ya. Karena ini memang namanya sama ya, orang yang beda. Nah, penentuan orang yang dimaksud dengan nama yang sama itu tahtaju ila bahthin daqiq, butuh pembahasan yang teliti. Ya. Fi ma'rifati asy-syakhsi bi'ainihi, untuk mengenali orangnya secara persis. Wa wasfihi tamaman, dan sifatnya secara persis. Nah. Kemudian dia kata, oh ini makbulur riwayat atau mardudur riwayah. Dari meriwayatnya atau ditolak riwayatnya. Kan begitu. Fasara idzan al-akhir. Fasara idzan fa'idatu ma'rifati hadha al-babi wa ta'yin ar-rawi lil hukmi 'alaihi wa biqabuli huwa ta'yin ar-rawi. Fasara idzan fa'idatu ma'rifati hadha al-babi huwa ta'yin ar-rawi wa ta'yin ar-rawi lil hukmi 'alaihi biqabuli riwayatihi aw biraddiha wal marji'u fi dhalika al-kutubi al-mu'allaf. Wal marji'u fi dhalika al-kutubu al-mu'allafatu fi hadha al-babi wa mimma yu'inu 'ala ta'yin ar-rajuli ma'rifatu shuyukhihi alladhina yarwi 'anhum wa kadhalika ma'rifatu tullabihi alladhina yarwuna 'anhu. Aywa, fa sara idan faedah ma'rifati hadzal bab, maka menjadilah, jika demikian menjadilah faedah mengetahui bab ini huwa, yaitu faedahnya ta'yin ar-rawi bil hukmi 'alaihi, penentuan rawi yang dimaksud pada nama itu siapa, bil hukmi 'alaihi, untuk memberi vonis hukum atasnya, diqabuli riwayati, dengan menerima riwayatnya, aw biraddiha, atau menolaknya, tergantung keadaan rawi yang dimaksud setelah dipastikan siapa orangnya. Nah, wal marji'u fi dhalika al-kutub al-mu'allafah, dan yang menjadi referensi, rujukan, kitab rujukan, ya, dalam perkara itu adalah kitab-kitab yang dikarang fi hadzal bab, pada bab ini. Kemudian Syekh menjelaskan, wa mimma yu'inu 'ala ta'yinir rajuli, dan di antara hal yang membantu dalam menentukan rawi tersebut dengan nama itu adalah ma'rifatu syuyukhihi, mengetahui syekh-syekhnya, alladzina yarwi anhum, yang rawi itu telah meriwayatkan dari mereka. Dengan mengenal syekh-syekhnya, ya, nah, di situ bisa diketahui, oh berarti fulan yang dimaksud di sini adalah ini, karena dilihat dari syekhnya, ini syekhnya dia. Nah, ketika dipastikan, dilihat, oh orang ini gimana, makbulur riwayat atau mardudur riwayat, kan begitu. Wa kadzalika ma'rifatu tullabihi, begitu pula dengan mengetahui tulabnya, kita lihat muridnya, siapa yang meriwayatkan dari dia di situ? Kalau syekhnya tadi dilihat siapa di atasnya kan? Siapa syekhnya di atasnya? Sehingga Abbas ini kita tahu, oh syekhnya ini, oh ini syekhnya Abbas yang ini. Nah, sebaliknya wakalika ma'rifatul tulabi, kita dibawa lihat di bawahnya, tabaqa di bawahnya. Begitu pula yang membantu untuk mentakyin dia mengetahui tulabnya, berarti lihat muridnya siapa yang meriwayatkan dari dia. Oh yang meriwayatkan dari dia ini, oh, ini muridnya dia ini, Abbas yang ini nih. Misalkan alladzina yaruna anhu, yang meriwayatkan darinya. Kemudian sudah dipastikan dilihatlah dia makbul atau mardud. Jelas ya? Barakallahu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.